Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azzakumullah. Di malam yang mulia ini, insyaallah taala kita akan murojaah dari apa yang pernah disampaikan oleh asatidah kita habibahumullah. Kita masih di dalam kitab Siyam, sebuah karya yang ditulis oleh al-alamah Syekh Dr. Saleh Fauzan habibahullah taala. Pertemuan yang kemarin kita telah mendapatkan bimbingan dari para ulama bagaimana kita untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan. Syekh Saleh Fauzan habibahullah taala membimbing kepada kita ada tiga cara. Yang pertama adalah ru'yatul hilalihi, telah terlihatnya hilal atau melihat tanda awal bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, asyhadatu ala ru'yatihi aw al ikhbaru anha, kesaksian atas ru'yat atau pemberitahuan tentang terlihatnya atau telah melihat hilal. Persaksian ini tentunya dilakukan oleh orang yang adil, yang mukallaf, yang adil sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarh Mumti'nya, bahwasanya orang-orang yang adil adalah orang yang istiqomah di dalam agamanya dan dia tidak berbuat fasik, selalu menjaga untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tidak melakukan dosa-dosa besar serta terus-menerus bergelimang dalam dosa-dosa kecil. Ini pengertian adil. Mukallaf adalah orang yang akil dan baligh. Para ulama berbicara bahwasanya tentang ru'yah hilal di bulan Ramadan cukup dengan persaksian satu orang muslim yang adil. Satu orang muslim yang adil. Dan ini merupakan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, juga Al-Imam Ahmad dan jumhur ulama. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Al-Imam Asy-Sya'di, Al-Imam Ibn Bas, dan Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihim ajma'in. Sedangkan untuk ru'yah bulan-bulan selain Ramadan itu dipersyaratkan persaksiannya dua orang. Dua orang yang muslim dan adil. Berbeda antara ru'yah hilal di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Kemudian ikhwan fi din azzakumullah, kita akan masuk cara yang ketiga untuk melihat apakah bulan Ramadan itu sudah tiba atau belum. sebagaimana dikatakan oleh Fadilatul Syekh Saleh Fauzan Habibahullahu Ta'ala, At-tariqatu al-thalithatu ikmalu iddati syahri sya'bana 30 yawman wa dhalika hinama la yura al-hilalu laylata 30 min sya'bana ma'adami wujudi ma yamna'u ru'yata min ghaimin aw qatarin aw ma'a wujudi syai'in min dhalik. Berkata Habibullah Ta'ala, cara yang ketiga untuk melihat apakah bulan Ramadan itu sudah tiba, yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Tentunya hal ini, kata Syekh, manakala hilal tidak terlihat, kalau hilal itu tidak terlihat di malam 30 Sya'bannya, hilal kok belum terlihat, padahal tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan atau penglihatan untuk menghilal, untuk melihat hilal. Baik itu tidak ada awan, tidak ada mendung, tidak ada debu, atau sesuatu yang lainnya yang menghalangi untuk melihat hilal. Cuacanya cerah, tidak ada mendung, tidak ada debu, tidak ada awan, kok tidak bisa melihat hilal? Maka baginda Rasul alaihi salatu wassalam telah membimbing kita. Apa kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, inama sahru tis'atun wa isrun yawman fala tasumu hatta tarawul hilala wala tuftiru hatta tarawuhu fa in ghamma alaykum faqdurulah. Kata baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwasanya bulan itu ada 29 hari. Ini sudah patokan. Bulan itu ada 29 hari. Jangan kalian berpuasa sebelum kalian melihat hilal. Dan jangan berbuka sebelum kalian juga melihatnya. Berbuka artinya mengakhiri Ramadan, satu Syawal. Maka jika kalian terhalangi untuk melihatnya, fakdurulah, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berkata Habibullah Ta'ala, wa ma'na ugdurulah ay atimu sahro sya'bana 30 yawman. Makna dari fakdurulah di dalam hadis yang mulia ini, yakni sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Ketika dalam kondisi cuaca cerah, tidak mendung, tidak berdebu, melihat hilal itu tidak terhalangi, kok hilal belum kelihatan? Maka disempurnakan menjadi 30 hari bulan Sya'bannya. Begitu juga lima sabada fi hadithi Abi Hurairah, fa in ghamma alaikum fa'udhu 30. Juga berdasarkan hadith Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Kata baginda Nabi alaihi salatu wasallam, jika kalian terhalangi untuk melihat hilal, maka hitunglah hari bulan, hari dalam satu bulan itu 30 hari. Ini bimbingan baginda Nabi kita alaihi salatu wasallam. Yang jelas ya ikhwani fiddin azzakumullah, bimbingan baginda Nabi alaihi salatu wasallam, kalau bulan itu didasarkan pada perhitungan hilal, itu tidak mungkin lebih dari 30 hari dan tidak mungkin kurang dari 29 hari. Ini satu bulan. Tidak lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari. Maka dalam kondisi yang tadi, cuaca cerah, tidak mendung, tidak berdebu, tidak, tetapi tidak bisa melihat hilal, kita dianjurkan untuk menyempurnakan menjadi 30 hari di malam Sya'bannya. Dan pada hari itu juga kaum muslimin haram hukumnya untuk berpuasa dalam rangka untuk ikhtiyaton, untuk berhati-hati, saya akan puasa sebelum Ramadan. Tidak diperbolehkan, karena baginda Nabi sudah cukup lengkap memberikan bimbingan dengan tiga cara tadi, dengan ru'yat, kemudian dengan persaksian dan pengumumannya mencakup kepada kaum muslimin, kemudian yang ketiga dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka baginda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam muttafaqun alaihi pernah berpesan, la taqaddamu ramadana bisawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Wasiat baginda Nabi alaihi salatu wassalam, janganlah kalian itu mendahului Ramadan dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya, kecuali seseorang yang memang biasa menekuni puasa-puasa tertentu, puasa-puasa sunnah, hendaklah dia berpuasa sebagaimana biasa. Mungkin seseorang di bulan Sya'ban ini dia full untuk melakukan puasa-puasa sunnah, maka tidak mengapa kurang satu hari dua hari dia berpuasa, karena sudah terbiasa di bulan Sya'bannya. Maka kalau kita ingat cerita Umuna Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana bercerita tentang suaminya dengan teman tidurnya baginda Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa baginda Nabi di bulan Sya'ban hampir full dia berpuasa, beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan dari riwayat-riwayat lain, full di bulan Sya'ban itu berpuasa baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mungkin nanti untuk tolabah min fadlikum dipersiapkan di menit. Ini masih Jumadil Akhirah. Kemudian kita masuk salah satu bulan haram, Rajab. Kemudian Sya'ban, kurang setengah bulan. Kita akan memasuki bulan Sya'ban, satu setengah bulan. Kita meminit untuk bagaimana bisa sahur, bisa buka, pola makannya. Kalau kita ingat coba kata Usamah ibn Zaid, beliau heran dengan sikap baginda Rasul alaihi salatu wassalam ketika di bulan Sya'ban ada perubahan pada diri baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, kata Usamah ibn Zaid, araka tasumu syahrun min syahri ma tasumu min sya'ban. Wahai Rasulullah, aku melihat engkau puasa di bulan Sya'ban tidak seperti di bulan-bulan lainnya. Ada apa sebenarnya wahai baginda Nabi? Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Dzalika syahrun yaghfulu nasu anhu bainar Rajab war Ramadan. Bulan Sya'ban ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Manusia tidak peduli dengan bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang kecepet antara Rajab dan Ramadan. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini merupakan bulan diangkatnya amalan manusia ke Rabbul Alamin, ke hadapan Allah Azza wa Jal. Bulan Sya'ban. Ada pelaporan amal sepanjang satu tahun terjadi di bulan Sya'ban. Allahu Akbar. Maka kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, fa'uhibu an yurfa'a amali wa ana sya'imun. Dan aku ingin, kata baginda Nabi, diangkat amalanku sedangkan aku dalam kondisi berpuasa, puasa Sya'ban. Maka nanti sebentar lagi banyak mubalig, mubalighah di bulan Ramadan yang kultum. Saudara-saudara, ada 8 pintu surga, salah satunya Babur Royan. Ya, itu bukan pintunya orang yang berpuasa Ramadan, tapi itu pintunya orang-orang yang rajin puasa sunnah. Bukan pintunya orang-orang yang puasa Ramadan, tapi orang-orang yang rajin puasa sunnah Babur Royan itu. Maka sekali lagi, mulai hari ini berkemas-kemas. Kita, anak pribadi, antum, para tulab, lebih aula untuk mempersiapkan menyambut bulan Sya'ban. Bahkan baginda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Amr bin Yasir, bagaimana larangan beliau untuk seseorang itu mendahului bulan Ramadan, berpuasa untuk mendahului bulan Ramadan. Apa kata baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, man shamal al-yawm alladhi yusaku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, ini masuk Ramadan apa belum ya? Mas, untuk lebih hati-hati saya akan berpuasa dululah. Atau yang dikenal yaumu as-saq, hari yang diragukan. Maka kalau dia melakukan seperti ini, kata baginda Nabi alaihi salatu wasalam, telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, juga al-Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan juga Ibnu Hibban rahmatullah alaihi majma'in. Al-Imam Al-Albani menyatakan hadis ini sederajat dengan sederajat sahih. Artinya sahih li ghairihi, sahih karena dengan hadis-hadis yang lain. Al-Imam Muqbil Al-Wada'i menyatakan bahwasanya hadis ini hasan li ghairihi, hasan karena didukung hadis-hadis lain. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama dan juga pendapat yang dipilih oleh Al-Imamu As-Sunani, Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan Al-Imamu Muqbil Al-Wada'i rahmatullah alaihim ajmain. Baik, kita kembali ke kitab. Berkata Habibullah Ta'ala, wa yalzamu shaumu ramadana kullu muslimin mukallafin qadirin fala yajibu ala kafirin. Puasa Ramadan itu wajib atas setiap muslim yang mukallaf, yang sudah balig, berakal, dan dia mampu untuk berpuasa. Begitu juga puasa tidak wajib bagi orang-orang kafir, dan tidak sah jika dia melakukan puasa orang-orang kafir itu. Dia tidak sah kalau orang-orang kafir melakukan puasa. Wala yasihu minhu, tidak sah puasanya orang-orang kafir. Fa in taba fi atsna'i syahri shamal baqiya wala yalzamuhu qada'u ma sabaqa halal kufri. Maka jika orang kafir tersebut tobat, dia masuk Islam, masuk Islamnya di pertengahan Ramadan, dari sebelum tanggal 15 Ramadan kafir dia, tanggal 15 Ramadan dia masuk Islam, orang kafir ini, maka dia berpuasa sisa harinya jam 12 siang sampai ghurubus syam, sampai terbenamnya matahari dia berpuasa. Ketika dia masuk Islamnya di siang hari, untuk orang-orang kafir yang masuk Islam. Sedangkan apa yang dia tinggal hari atau jam waktu yang dia tidak berpuasa, tidak wajib dia untuk mengqadanya. Tidak wajib, wong dia kafir kok enggak boleh puasa. Setengah jam 12 sampai pagi enggak perlu diqada. Jam 12 sampai ghurubus syam, tenggelamnya matahari, dia berpuasa dan tidak perlu mengqada yang setengah harinya. Wala yajibu shaumu 'ala shaghirin wa yasihu shaumu min shaghirin mumayyizin wa yakunu fi haqqihi nafilatun. Puasa juga tidak diwajibkan untuk anak-anak. Tetapi anak-anak ketika berpuasa itu sah. Puasanya sah dari anak-anak kecil yang sudah mumayyiz. Ya, sebagian para ulama mengatakan ada yang 4 tahun sampai 7 tahun. Puasanya sah anak-anak seperti ini, anak-anak mumayyiz. Dan puasa baginya anak-anak yang mumayyiz ini dihitung puasa nafilah, puasa sunnah. Dihitung puasa sunnah. Wala yajibu shaumu 'ala majnuni walau shama 'ala jununihi lam yasiha minhu li'adami niyyati. Begitu juga puasa ini juga tidak diwajibkan atas orang-orang gila. Seandainya orang gila ini berpuasa saat dia masih gila, maka puasanya tidak sah. Karena apa? Tidak ada niatnya. Bagi orang-orang gila itu tidak ada niat. Wong gila kok tidak ada niat, maka puasanya tidak sah. Sehingga tidak diwajibkan berpuasa bagi orang-orang yang gila. Antum jangan usul, wah kalau gitu enak ya. T Baik, barakallahu li wa lakum. Wala yajibu shaumu ada'an ala maridin ya'jazu anhu wala ala musafirin wa yakdiyanihi hala zawali udhri al-maradi was-safari. Berkata Habibullah Ta'ala, begitu juga puasa tidak wajib atas orang-orang yang sedang sakit. Sakit tapi tidak mampu untuk berpuasa. Kan ada orang sakit tapi masih mampu berpuasa. Tapi orang yang sakit tidak mampu berpuasa, maka tidak diwajibkan dia. Dan juga atas musafir, tetapi keduanya mengqadha di saat penyakitnya sembuh, bagi yang sakit tadi, dan di saat ketika dia sudah pulang dari safarnya. Di saat dia sudah pulang dari safarnya, dia mengqadha di hari, di bulan selain Ramadan. Qala ta'ala, Allah Jalla Jalalu berfirman, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatum min ayyamin ukhar. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia berbuka, artinya medot, batalkan puasanya, maka wajib baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari yang lainnya di luar Ramadan untuk mengkodoknya. Wal khitabu bi ijabi siyami yasmalu muqima wal musafira wasahiha wal marida wat tahira wal haida wan nufasa wal mughma alayhi fa inna haula'i kulluhum yajibu alaihim as-sawmu fi dimamihim bihaitsu innahum yukhatabuna bis-sawmi liya'takidu wujubahu fi dimamihim. Kemudian kata Syekh Habibullah Ta'ala, ini penting, sebuah kesimpulan yang harus kita ihtimam terhadap faedah dari Syekh ini, bahwasanya perintah berpuasa itu mencakup kepada orang-orang yang mukim, yang tidak safar, wajib dia. Begitu juga orang-orang musafir juga punya kewajiban berpuasa, tetap kewajiban ada pada dia. Orang yang sehat, orang yang sakit wajib berpuasa. Wanita yang suci ataupun yang haid ataupun yang nifas wajib dia puasa. Serta orang yang pingsan, dia tetap mempunyai kewajiban berpuasa. Artinya apa? Dan kata saya, berpuasa tetap wajib atas orang-orang tersebut. Berpuasa tetap wajib atas orang-orang tersebut. Dalam artian mereka juga kena tercakup perintah kewajiban berpuasa, walaupun sedang sakit, sedang haid nifas, sedang safar, pingsan, dia tetap kena perintah kewajiban berpuasa. Cuman pelaksanaannya yang berbeda. Kenapa Syekh Habibullah Ta'ala memberikan kesimpulan seperti ini, kata Syekh? Supaya mereka meyakini kewajiban puasa itu juga wajib atas mereka yang sakit, yang haid, yang nifas, yang pingsan, yang safar, ini tetap tercakup mendapatkan kewajiban untuk berpuasa. Wal azmu ala fi'lihi ima adaan wa ima qada'an, kata Syekh Habibullah Ta'ala, keinginan kuat untuk melakukannya, yang sakit, yang haid, nifas tadi, yang pingsan, bisa dalam bentuk pelaksanaan pada waktunya atau pelaksanaannya di hari waktu di luar Ramadan, yaitu di qada. Ketika di bulan Ramadan mereka sedang sakit, sedang safar, sedang haid, nifas, dia bisa melakukan di luar Ramadan sebagai qadanya. Faminhum man yukhatabu bisawmi fi nafsi sahri ada'an wa huwa sahihul muqimu illa ha'idu wa nufasa. Maka di antara mereka yang disebutkan Syekh tadi, yang sakit, yang nifas, haid, pingsan, safar, di antara mereka ada yang diperintahkan untuk mengqada, yaitu wanita haid, nifas, dan orang yang sakit tapi tidak mampu untuk berpuasa, untuk melaksanakan puasanya di waktu tertentu, artinya di luar Ramadan, sebagai bentuk qada'nya. Atau kata Syekh, wa minhum man yukhayyaru bainal amraini wa huwal musafiru wal maridu alladhi yumkinuhu as-sawmu bimasaqati min ghairi khawfit thalab. Juga di antara mereka orang-orang tadi, sakit, safar, pingsan, haid, nifas, di antara mereka ada yang diberi pilihan. Yukhayyar, untuk memilih mereka. Ada yang diberi pilihan di antara dua perkara, yaitu musafir ataupun orang sakit yang mampu berpuasa dengan, karena orang-orang sakit atau safar kalau dia berpuasa tetapi masaqah, berat, penuh dengan kesulitan, namun tidak sampai dia terancam atau takut mati, maka diperbolehkan dia untuk memilih untuk berpuasa. Orang safar dari Solo mau ke Saudi Arabia, umroh haji, umroh lah, naik pesawat, pesawat insya Allah tidak bermadharat bagi orang yang berpuasa, bisa ditempuh dengan waktu yang cepat dan kondisinya nyaman. Maka dia bisa memilih untuk berbuka atau tetap puasa. Selanjutnya kata Syekh, wa man aftara li'udhrin thumma zala 'udhruhu fi atsna'i nahari ramadana kal musafiri yaqdamu min safarihi wal haidu wan nufasa'u tadhurani wal kafiru idza aslama wal majnunu idza afaqa min jununihi wasagiru yablughu fa inna kulla min haula'i yalzamuhu al-imsaku baqiyatal yaumi wa yaqdihi baqiyatal yaumi wa badi. Kata saya habibullah ta'ala, maka barang siapa berbuka medot puasanya karena uzur sakit tadi atau safar yang memang masakoh berat, kemudian uzurnya terangkat di siang hari, dari pagi dia ingin safar keluar kota, tapi di siang hari sudah tidak lagi masakoh, uzurnya sudah terangkat, sudah enak nyaman untuk melanjutkan berpuasa. Terangkat di siang harinya di bulan Ramadan. Misalnya tadi sebagai seorang musafir yang pulang dari safarnya, setelah pulang dia enak. Wanita haid atau nifas suci di siang hari bulan Ramadan. Orang kafir yang masuk Islam di siang hari. Orang gila yang sadar yang sembuh juga di siang hari. Anak kecil yang menjadi baligh, yang menjadi dewasa, di siang hari di bulan Ramadan. Maka mereka semua wajib untuk imsak, menahan diri dari perkara-perkara yang menjadi pembatal-pembatal puasa. Di sisa harinya dia tetap menahan pembatal-pembatal puasa, tetapi dia mengkodoknya. Tetapi dia mengkodoknya. Wa kadza idza qamatil bayyinatu bidukhulis syahri fi atsna'in nahari fa innal muslimina yumsikuna baqiyatal yawmi wa yaqdunal yawma ba'da ramadan. Demikian juga jika berita masuknya bulan Ramadan itu sampainya kepada kaum muslimin, sampainya di negeri kaum muslimin, salah satu negeri kaum muslimin itu di tengah hari baru lihat atau baru dengar atau berita itu valid di siang hari, oh ini ternyata Ramadan. Maka apa yang harus dilakukan? Mereka menahan. Mereka imsak, menahan diri terhadap pembatal-pembatal puasa, dan sisanya dia mengkodok di hari lain. Dan ini pernah kita ngalami sekali. Pernah di Indonesia dulu. Jam 9 baru mendengar berita masuknya bulan Ramadan. Hada wallahu a'lamu bissawab. Tayib, kita akan masuk bab baru. Babun fi bad'i siyami al-yaumi wa nihayatihi. Bab tentang permulaan dan akhir puasa dalam satu hari. Kapan puasa dalam satu hari ini dimulai dan berakhir? Mungkin ini bisa kita lanjutkan yang akan datang biiznillah. Ini mungkin yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.